وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد باب الأفعال itu bab tentang fi'il-fi'il. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala af'aluhum thalathatun fil waqi'i madin wa fi'lul amri al-mudari'i madin wa fi'lul amri wal-mudari'i. Babul af'al, ya, yaitu pembagian tentang fi'il-fi'il. Kata beliau, al-af'aluhum af'al indahum, menurut mereka. Af'aluhum ay an-nuhatu, an-nuhat. Af'al menurut para ulama ahli nahwu, nah, af'al ini jam'u fi'lin, ya, jamak dari fi'il. Dikasil fa' waqad taqaddama ta'rifuhu, telah berlalu definisinya mengenai fi'il ini. Ya, wa huwa jinsun tahtahu salah satu anwa'in, ya, yaitu yang pertama fil waqi', af'al itu menurut mereka, menurut para ulama ahli nahwu, fil waqi', kata Syekh Al-Bayjuri, ijma'an. Ya, salah satu itu ada tiga, la rabi'a laha, enggak ada yang keempat, fil waqi', ijma'an. Yang dia waqi', ada secara ijma', itu adalah madin. Ya, fi'lun madin. Ya. Kemudian wal amri, fi'il amr, wal mudari'i, dan fi'il mudari'. Ya. Apa definisi fi'il madi? Kalau kata Syekh Al-Bayjuri, ma dalla ala hadasin wa zamanin madin wad'an. Ya, ma dalla ala hadasin wa zamanin madin wad'an, itu kalimat yang menunjukkan makna hadas, ya, kejadian, peristiwa, wa zamanin, dan juga yang disertai dengan waktu, zaman, madin yang telah berlalu, wada'an secara asalnya. Ya. Jadi kalau kata Al-Bayjuri, apa itu fi'il madi? Madalla ala hadatsin. Ya, perhatikan. Madalla ala hadasin wa zamanin madin wada'an. Ini yang dikatakan oleh Al-Bayjuri, apa itu fi'lun madi? Yaitu sebuah kalimat yang menunjukkan kepada hadas, kejadian, peristiwa yang ditunjukkan oleh fi'il. Kalau daraba menunjukkan kepada peristiwa darb, pemukulan. Ya, yang disertai dengan zaman, zaman wa madin yang telah berlalu, wada'an secara peletakannya. Contohnya misalkan fa'ala, dia telah bekerja, dia telah melakukan. Maka kalau fa'ala berarti berdasarkan definisi ini, fa'ala dia menunjukkan kepada sebuah hadas, yaitu fi'il. Wa zamanin madin, zamannya telah berlalu, artinya ya madha, telah berlalu, telah lewat. In qata'a, telah terputus dari ya perbuatan tersebut fi zamani takallum, di waktu pembicaraan. Nah. Ini fi'il madhi. Qala nanti dijelaskan oleh beliau ya fi'il madhi tersebut mengenai maftuh al akhir abad ya in qata nah dan seterusnya. Qala al-musannif rahimahullah taala berikutnya. Ya, berikutnya wal amri dan juga wa fi'lul amri. Ya, berikutnya adalah fi'il amr. Ya. Fi'il amr. Apa sih yang dimaksud dengan fi'il amr? Ya, kata kerja perintah kalau definisi sederhananya bahasa kita. Ya. Nah. Nah, kalau menurut para ulama ahli nahwu, apa definisi fi'il amr? Madalla ala talabin wa hadasin talabi hadasin ya. Madalla ala talabi hadasin fi zamanil mustaqbal. Ya, yaitu lafaz yang menunjukkan kepada talab tuntutan. Ya. Hadasin, talabi hadasin. Tuntutan sebuah kejadian, sebuah peristiwa. Fizab fil mustaqbal, di waktu yang akan datang. Ya, ini fi'il amr. Ya, definisi fi'il amr ialah demikian. Ya. Madalla ala hada ala talabil talabi hadasin fil mustaqbal. Ini fi'il amr. Talab apa arti talab? Tuntutan. Nah, dia menunjukkan kepada sebuah tuntutan hadas. Ya, hadas kejadian fil mustaqbal, di waktu yang akan datang. Ya, jadi dia dengan kalimat perintah, misalkan nanti mengatakan ya uktub. Ini maknanya dia menunjukkan kepada talab hadas. Ya, permintaan sebuah kejadian yaitu kitabah penulisan fil mustaqbal, di waktu yang akan datang. Artinya perbuatan tersebut terlaksana pada zaman kita akan dulu, setelah berlangsungnya hujan. Misalnya mengatakan kepada Pak Bordian, ya uktub, tulislah. Sekarang sudah tertulis belum? Belum. Nanti pada zaman kita akan dulu, anta taktub, baru untuk menulis kejadian itu. Sudah? Nah, tandanya lagi ialah waqabila, dan dia dapat menerima ya'a al-mu'annasah. Ya, dia dapat menerima apa? Waqabila. Ya. Ya, al-mu'annasah. Al-mukhatabah. Dia dapat menerima ya, mu'annas, mukhatabah. Ya. Semisal tadi saya mengatakan uktub kepada Pak Nur. Nah, kepada perempuan uktubi, wahai wanita, uktubi tulislah. Antum tidak ada orang nenek-nenek oleh sepuluh antum, ya nenek-nenek satu orang. Antum mengatakan apa? Tafat dolar atau tafat dori? Tafat dori. Nah, ini penting untuk membedakan dia dengan isim fi'il amr. Ya, isim fi'il amr tidak dapat menerima ya maka satu khotobah. Tapi definisinya sama. Madalla ala hadasin, ya, madalla ala talabi hadasin fil mustaqbal. Ya, Ini sama isim fi'il amr, tapi isim fi'il amr tidak dapat menerima ya. Di pelajaran mukhtarat mesti ingat isim fi'il amr, misalkan sah, maknanya apa sah? Uskut, maknanya uskut. Ya, maknanya uskut. Ya, uskut, sah. Namun sah tidak dapat menerima ya kita kali. Ya, mu'anasah, mukhatabah. Antum berkata kepada seorang wanita, sah, maknanya uskuti. Ya, kalau kita bisa berkata kepada dia, uskuti, diamlah kamu. Gak bisa, sahi, adalah ya jus. Gak boleh demikian. Ya, tidak, dia tidak dapat menerima ya mu'anasah, mukhatabah. Ya al-mu'anasah, mukhatabah. Ya. Sudah? Berikutnya. Qala. Ini sudah sering ya berlalu ya di mukhtarat, kita pernah pelajari hal ini. Ya, kata kemudian kata beliau wal mudhari'. Yaitu fi'il mudhari'. Apa fi'il mudhari'? Madalla ala hadasin wa zamanin halin. Itu fi'il mudhari, yaitu wa huwa madalla ala hadasin, itu sebuah kalimat atau lafaz yang menunjukkan kepada sebuah hadas, kejadian. Ya, sebuah kejadian. Namun dia yaqbalul hal wal istiqbal, dia dapat menerima waktu yang hal atau saat atau yang akan datang. Itu bisa antum katakan fi zamanil hal atau istiqbal. Nah, di waktu yang saat ini, sekarang, hal atau yang akan datang. Nah. Baik. Ini mengenai ya fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari marfu selama-lamanya. Sampai datang nanti amil nasab dan amil jazm yang akan menasabkan fi'il mudhari tersebut atau ya menjazmkannya, menasabkan atau menjazmkannya. Nah, ini karena ini sudah kita cepat saja, kita langsung baca berikutnya. Qala fal madi maftuhul akhiri ab in khat in quti an madmurin muharran mudmarin muharrakin bihi rufi fa in ata ma'ada damiri sukina sukina wa dammuhu ma'a wawi jam'in uyyina. Kemudian ya beliau menyatakan wal fal madi maka fi'il madi, ya dia adalah maftuhul akhir. Maftuh akhir, difathahkan akhirnya. Apa maknanya? Kata Al-Bayjuri, ay mabni alal fathi al-harfil akhir minhu. Yaitu dia mabni. Dia mabni alal fath. Mabni, dimabnikan dengan fathah. Ya, huruf akhirnya. Fa'ala, kataba, koro'a. Ya, itu, mabni alal fath. Kapan itu mabni alal fath? In khuti'. In quti', dia mabni alal fath. In quti' an mudmarin. In quti', apabila dia di sini kita langsung terjemah bebas saja. Kalau terjemah ala terlek nggak enak. Ya. Apabila dia diputus nggak enak. Apabila dia diputus dari domir muharrik bihi, maksudnya apabila dia tidak berjumpa dengan domir muharrik, yaitu domir mutaharrik. Domir mutaharrik maksudnya apa sih domir mutaharrik? Ya, apabila ya tidak berjumpa dengan domir rofa, Misalkan ya domir yang mutaharik jadi fa'il atau naibul fa'il. Fa'altu, katabtu, qara'ta, qara'tuma, qara'tum, qara'tunna, qara'b, qara'ti. Nah, itu namanya domir urofa muharrik, artinya mutaharrik. Ya, mutaharrik yang dapat diharakati. Nah, kalau dia sudah berjumpa dengan domir rofa mutaharrik, kataba fi'il madi mabni alal fath. Tapi kalau katabtu, katabti, katabtuma, katabtum, katabtunna, sudah bukan fi'il madi mabni alal fath. Kapan dihitung mabni alal fath, mabni ala ish? Itu lihat huruf terakhirnya, kataba. Kalau katabtu yang dihitung adalah huruf ba-nya, itu fa'ala, lamnya itu, lam fi'il. Kataba, kataba mabni alal fath. Kalau katabtu berarti huruf ba-nya apa lam fi'ilnya? Apa harakatnya? Sukun, maka antum katakan mabni ala sukun. Karena dia berjumpa dengan domir rofa muharrik. Muharrik di sini maksudnya adalah mutaharrik. Yaitu domir yang nanti dia berharokat rofa. Kata benar, kata tu. Dia domir tersebut menempati posisi rofa fa'il. Kata benar, kami menulis. Kata tu, aku menulis. Kata ti, hakada. Ya, bisa dipahami sini. Nah. Dia mabni alal fath. Jadi namanya fi'il madhi selama tidak berjumpa dengan domir rafa mutaharrik, dia mabni alal fath. Apakah mabni alal fathnya itu zahirah atau muqaddarah? Kalau zahirah, kataba. Ya. Kalau muqaddarah, da'a. Ya, da'a. Semisal da'a. Mana fathahnya? Ya. Da'a. Kita katakan mabni alal fath muqaddarah. Padahal ini akhirnya ini bukan fathah. Kan? Alif sukun begitu. Ya. Kemudian apa lagi? Roma. Ya. Roma alif lazimah akhirnya. Bukan fathah. Roma. Ya. Kemudian apa lagi? Naha. Naha yandi. Naha alif lazimah. Nah, ini kita katakan domir, ya, mujadalah fi'il madhi mabni alal fathatil muqaddarah. Ya. Tayyib. Qala. Ya, fi'il madhi maftuhul akhir, fi'il madhi maftih, maftuh akhir, difathahkan akhirnya, in kote apabila dia diputus, maksudnya apabila dia tidak berjumpa an mudmarin muharrikin, dari domir rofa mutaharrik, domir yang berharokat yang nanti posisinya adalah rofa sebagai fa'il atau naibul fa'il. Ya, sebagai fa'il misalkan dorobtu, naibul fa'il duribtu. Ya, dorobna, duribna, dorobtum, dorobtuma, dorobti, dorobtunna. Nah, ini semua sebagai fa'il. Wa rufi, maka dia dirafakan. Fa in ata ma ada domiri. Ya. Dan apabila dia berjumpa ata, dia berjumpa dengan domir, dengan domir rafa mutaharrik sukkina, maka fi'il madi tadi di sukunkan. Kata betul. Nah, lihat huruf ba-nya sukun. Fa'altu mabni ala sukun. Apabila domir mutaharrik ya maharofa ya, itu apa dimabnikan ala sukun apabila bertemu dengan, berjumpa dengan domir mutaharrik yang menempati posisi rofa. Ya, entah jadi fa'il atau naibul fa'il. Kata betul mabni ala sukun. Kenapa? Untuk menghindari empat harokat ya, berturut-turut dalam sebuah lafaz. Ini dibenci, enggak boleh dorobata, enggak boleh. Ya. Dorobatu, nah ini enggak boleh. Dorobana. Dorobna gitu. Nah. Nah, kalau dorobana, nanya tersebut bukan domir rafa mutaharrik. dia domir ya muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya, kalau dorobana ya. Baik. Qala wa dammuhu ma'a wawi jam'in uyyina. Ya, mak dan juga dia dibabnikan dammuhu dengan dammah ma'a wawi jam'in apabila fi'il madhi tersebut bersambung atau berjumpa dengan waw jama'ah. Ya, katabu, qara'u, fa'alu. Uyyina. Maka dipastikan dia mabni ala dom. Lihat huruf terakhirnya. Fa'alu, huruf lam. Fa'alu, katabu. Nah, ini mabni, mabni ala dom. Baik. Ya. Sudah. Qala. Wal amru mabniyun ala sukuni. Aw hadfu harfil illati aw nuni. Berikutnya sekarang. Qala wal amru mabni ala sukuni. Fi'il amr itu hukumnya dia mabni ala sukun. Ya, atau aw atau hadfi harfi illati illatin atau dengan menghadap huruf illat aw nuni atau menghadap nun. Ya. Menghadap nun. Jadi fi'il amr dia mabninya itu ada tiga. Mabni ala sukun, mabni ala harfil illah, mabni ala hadaf nun. Mabni ala hadaf harfil illah, mabni ala hadaf nun. Nah, kalau mabni ala sukun itu pada ya. Kalau dia mabni ala sukun apabila huruf terakhirnya berupa huruf sahih, bukan huruf illat. Ya. Dan tidak berjumpa apapun. Baik, ini mabni ala sukun. Ini bisa saya hapus ya. Spidol yang itu enggak diisi. Siapa? Rusji. Hah? Kurang ini nih spidolnya. Kurang keris. Pastikan. Nah, ini fi'il amr. Misalkan itu mengatakan. Nah, apa baca? Iftah. Lihat, huruf terakhirnya apa? Ha. Huruf illah bukan? Bukan. Dia bukan alif, bukan waw, bukan ya. Tidak lagi berjumpa dengan apa? Huruf illah. Iya kan? Bukan huruf illah. Kemudian tidak berjumpa dengan tiga huruf. Yaitu alif tasniyah, waw jama'ah, ya mu'anasah, mukhatabah. Ya. Kalau berjumpa dengan alif tasniyah, misalkan untuk mengatakan kepada dua orang, ya, iftaha, bukalah, ya, bukalah, wahai dua orang, bukalah, iftaha, ya, kemudian berjumpa dengan waw jamaah, iftahu. Nah, tadi kepada satu orang, iftahi, mobil ya, mu'anasah, mukhatabah, kan? Ya, mabni ala sukun fil amr apabila huruf terakhirnya berupa huruf sahih dan tidak berjumpa berjemu apapun, tidak berjumpa dengan alif, waw dan ya. Ya, contoh ijlis. Nah, ijlis. Ya, ijlis, uktub. Ya. Udkhul, ukhruj. Hah? Unsur. Nah, ini yang pertama mabni ala sukun. In kana yaitu in kana sahih al-akhir. Wa lam yattasil bihi aliful isnain aw wawul jama'ati aw ya'ul mu'annasah al-mukhatabah. Ini kata Al-Baijuri. Nah. Ya, ini kata Al-Baijuri, mahallu bina'i dzalika ala sukuni. Idza lam tubashshirhu nunut tawkidi lafdan aw taqdiran fa in basharathu kadhalik buniya 'ala al-fath. Nah, ini fi'il amr dia mabni 'ala sukun ya, apabila dia tidak berjumpa secara langsung dengan nun taukid, nun taukid lafdan au takdiran. Apabila berjumpa dengan nun taukid, maka mabni alal fath. Idribanna, idrib, idrib. Berjumpa dengan nun taukid, idribanna, idribanna. Ini nun taukid sakilah atau khafifah, idriban. Nah, jadi mabni alal fath, idriba, huruf ba-nya, huruf ba-nya, if-il. Nah, huruf lam fi'ilnya, if-ilanna, if-ilanna. Uktub, uktubanna, uktuba. Lihat, uf-ula, uf-ul, uf-ulanna. Lam fi'ilnya berarti harakatnya apa? Fathah. Jadi tambahin, ya, kapan dia fi'il amar mabni alal sukun? Pertama, tidak berjumpa dengan huruf ilat, ya. Huruf fiilnya adalah sahih, bukan huruf ilat. Yang kedua, tidak berjumpa dengan domir alif, domir waw, domir ya, muanasah, mukhotobah. Berikutnya, apabila tidak berjumpa dengan nun taukid, khafifatan atau sakilatan. Ya, nun taukid yang khafifah atau sakilah. Nah, kemudian mabni dengan menghadaf huruf illatin, yaitu apabila huruf akhir dari fi'il tersebut berupa huruf illat, ya, berupa huruf illat. Semisalkan da'a yad'u, fi'il amarnya apa? Ud'u. Maka ud'u, ya, ud'u itu dibuang huruf illatnya waw, maka ud'u. Roma yarmi, irmi, dibuang ya-nya, irmi, dibuang ya-nya, irmi. Irdo, dibuang alifnya, irdo, irdo, biqada illah, udullah, udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idah al hasanah. Ya, ini dia hadaf huruf illah, apabila memang huruf akhirnya adalah huruf illah, maka fi'il amarnya dihadap tu huruf illa. Nanti sini ya. Baik. Nah, menghadap huruf illa kata Syekh Al-Bajuri in kana mu'tal al-akhir. Apabila fi'ilnya itu diakhiri dengan huruf illa. Walam yattasil bihi aliful isnain aw wawul jama'ati aw ya'ul mukhatabah mu'annasa. Dan tidak bersambung dengan alif isnain waw jama'ah ya mu'anasah mukhatabah. Ya, irmi, ikhsha, ughzu. Ya. Kemudian kata Al-Bajuri, wa mahalu bina'i dhalik ala hadfi harfil illati idha lam tadkul alaihi nunul inasi walam tubashirhu nunul tawqidi. Nah, kapan dia mabni ala hadaf harful illah? Apabila fi'il tersebut tidak dimasuki oleh nun inas dan tidak berjumpa dengan nun taukid. Fa in dakhalat alaihi al-ula buniya ala sukun. Kalau masuk nun inas, nun muannas, ya, maka mabni ala sukun. Irmian, ya. Irmian. Uzwan, uduwan gitu. Nah, kalau masuk dia ya, ya nun taukid au tsaniyah bunya alal fath. Ya. Irmiyanna, uduwanna, hakadha. Ya. Berikutnya mabni ala hadzaf harfi il hadzaf nun. Ini apabila akhir dari fi'il tersebut berupa domir tasniyah, domir waw jama dan mu'an ya mu'anasah mukhatabah. Ya, misalkan ya berjumpa dengan alif tasniyah, ya berjumpa dengan alif tasniyah, maka dihadaf nun. Ya, antum mengatakan kepada dua orang solliya, kepada satu orang solli, uktub, uktuba. Ya, dihadaf nun, artinya apa? Uktubani gitu kan, kan fi'il mudhari'nya kataba yaktubu, yaktubani. Nah, maka uktuba hadaf nun. Ya, ijlisa ini berjumpa dengan alif tasnya. berjumpa dengan wau jamaah, ya ijlisu, ijlisuna gitu kan, ya jlisuna, ijlisu, yaktubuna, uktubu, dihadap, dihadap nun. Atau ya kalau dia berjumpa dengan domir ya mu'annasah mukhatabah, tafaddali, uktubi, ikra'i, unsuri, ya, ijlisi, dan seterusnya. Sudah. Ini cepat aja ya, karena ini udah berulang ya. Kita di mukhtarat sudah lewat ini. Ya, terlebih lagi di bab sorafnya di mukhtarat ini. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Waftahu mudari'an biwahidi min al-huruf al-arba'i az-zawa'idi hamzun wa nunun wa kada ya'un wa ta yajma'uha qawli anaitu ya fata. Berikutnya waftatahu, ya waftatahu ay an-nuhatu awil arab fi'lan mudari'an, yaitu para ulama ahli nahwu atau orang Arab, mereka ya membuat permulaan atau membuka mudhari'an fi'il mudhari' biwahidi dengan salah satu minal huruf al-arba'ati al-arba'i az-zawa'idi. Mereka para ulama ahli nahwu atau orang-orang Arab membuat awal mula fi'il mudhari' dengan salah satu dari empat huruf ziyadah, empat huruf tambahan. Ana itu yang namanya fi'il mudhari pasti diawali dengan empat huruf tambahan, hamzah, nun, ya, ta. Ana itu kalau mutakalim ana, aktubu. Ana itu nun, naktubu, nahnu, ya. Ana itu ya, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, yaktubna. Taib atau tu huruf ta, taktubu, taktubani, taktubuna, atau domir hia, hia taktubu. Nah, itu paham sini nanti waftatahu, ini maknanya waftatahu, mereka para ulama alinahu atau orang-orang Arab membuat permulaan fi'il mudhari' biwahidi dengan salah satu dari minal hurufi al-arba'ati az-zawa'idi, dengan salah satu dari huruf-huruf, empat huruf tambahan, empat huruf ziyadah. Nah, ya ini tidak dengan arba'ah, tapi dengan arba'i, dengan arba', bukan dengan arba'ah. Kata Al-Baijuri, lam yakul al-arba'ah. Beliau Al-Amriti tidak mengucapkannya dengan al-arba'ah. Kenapa? Li'anna al-hurufa tuzkaru wa tu'annasu kama sarraha bihi al-muradi. Karena yang namanya huruf itu dapat dimudzakkarkan, tuzakkaru wala wa tu'annasu, tuzakkaru dapat dimuannaskan, wa tu'annasu dapat dimuannaskan, dapat dimudzakkarkan, sebagaimana ini dijelaskan oleh al-muradi. Ya. Qala wa hamzun, yang pertama adalah hamzun. Huruf tambahannya itu, huruf tambahan yang empat itu yang pertama adalah hamzun, yaitu maksudnya apa? Hamzah. Ya. Hamzah. Tapi dipersyaratkan pada hamzah ini itu menunjukkan mutakallim, orang yang berbicara, satu orang. Ya, aktubu, ajlisu, ya, kemudian ashrabu, ya, kemudian aqra'u, atlu, aqudu, ah ini atazawwaju, ah ini hamzah, ini yang pertama hamzahnya menunjukkan mutakallim. Ya, sudah, ini yang pertama hamzun. Bisyarti antakuna lil mutakallimi ma'al infiradi kama fi qaulika aqumu. Nah, ini kata Al-Baijuri, tapi dengan syarat itu mesti diperuntukkan untuk mutakallim. Ma'al infirad yaitu dia munfarid sendiri. Kama fi qaulika aqumu. Ini bi khilafi ma la ma idza lam takun lidzalika kama fi akrama. Ini berbeda dengan apabila yang dimaksudkan untuk selain tersebut. Diawali dengan hamzah tapi bukan maknanya ya fi'il mudhari. Semisal diawali dengan hamzah akrama, af'ala. Akrama yukrimu gitu kan. Nah, ini jadi maksudnya ialah fi'il yang diawali dengan alif itu maksudnya apa? Dengan syarat dia diperuntukkan untuk mutakallim. Nah, ini namanya fi'il mudhari tandanya. Diawali dengan salah satu dari huruf empat tambahan yaitu hamzun, hamzah. Kemudian wa nunun, nun. Wa ya'un, ya anaitu, wata, wata. Hamzun wa nunun wa kada ya'un wata. Anaitu ta. Yajmauha qauli anaitu ya fata. Ya. Yang ditunjukkan oleh ucapan, yang dikumpulkan oleh ucapan saya, ana itu ya fata, aku telah ana itu adraktu ya fata, aku telah mengetahuinya ya fata. Ana itu maknanya adraktu. Nah, nun ini kata Al-Baijuri bi syarti an takuna lil mutakallimi ma'at tajaddudi au ta'dhimi nafsi. Kama fi qaulika naqumu idza kunta ma'a ghairika aw kunta mu'adziman nafsaka naqumu. Nah, kata Al-Baijuri tapi dengan syarat menunjukkan makna mutakallim berbicara ya atau bersamaan dengan yang lain ya atau bersamaan dengan berbilangnya banyak orang atau mengagungkan diri sendiri padahal sendiri sebagaimana Anda mengatakan naqumu naqumu idza kunta ma'a ghairika, kalau Anda bersama orang lain, naqumu kami berdiri. Atau ketika antum sendiri bisyarti au kunta mu'adziman nafsak, ketika Anda sedang mengagungkan diri Anda. Kami padahal antum sendiri enggak mewakili yang lain. Nah, ini syaratnya menunjukkan makna mutakallim. Ya. Tayib, bisa dipahami sini. Naqumu, naqtubu, ya. Kemudian ya'un. Ya. Ana itu diawali dengan huruf ya serta diawali dengan huruf hamzah, nun, fi'il mudhari cirinya diawali oleh huruf ya. Ya, oleh huruf ya. Nah, ya di sini disyaratkan menunjukkan makna gaib. Yaktubu, yakumu, yadribu. Ya. Nah, kata Al-Baijuri, ya, mana tadi? Ya. Wa kada ya'un bi syarti an takuna lil ya lil ghaibah ma'a tadhkiri mutlaqan aw ta'nisi jam'an. Ya, kama fi qaulika yaqumu Zaidun wal Hindatu yaqumna. Ya, nah ini dengan syarat itu mesti ya menunjukkan makna ghaibah. Makna ghaibah artinya pihak ketiga, orang yang dibicarakan. Pihak ketiga atau orang yang dibicarakan. Ya, ma tadzkiri mutlaqan, yaitu dia mu'an mudzakkar secara mutlak. Yaqumu Zaidun. Nah, yaqumani rajulani gitu kan? Yaqumani rajulani. Yaqumuna gitu kan. Ah. Ar-rajulani yaqumani. Zaidun yaqumu. Kemudian ar-rijalu yaqumuna. Nah, ini diawali dengan ya. Ya, ini secara mudzakkar secara mutlak. Nah, kemudian kata Al-Baijuri au ta'nis jam'an atau mu'annas dalam bentuk jamak. Semisal apa? Al-ummahatu ya, apa? Yadribna. Al-ummahatu yadribna syumul misalkan. Syumul dikeroyok ibu-ibu. Ya. Al-ummahatu yaktubna. Nah ini. Kalau dia mu'annas pakai ya berarti itu jamak. Sudah bisa dipahami sini? Ya. Ini kata beliau, bighirabi idza ma lam takun lidzalik kama fi yarna'a. Ya ini tentunya berbeda apabila dimaksudkan bukan tadi untuk yang ghaibah, untuk makna pihak ketiga. Ya, sebagaimana pada ucapan yarna'a, itu fi'il madi yarna'a. Fi'ilnya itu diawali dengan huruf ya. Ya, yarna'a. Fa'lala. Baik, berikutnya. Yajma'uha qawli anaitu ya fata. Yang dikumpulkan oleh ucapanku anaitu. Nah, itu semua hamzah. Anaitu nun ya ta. Ya fata. Anaitu maknanya adraktu. Aku telah mengetahuinya ya fata. Ya. Baik. Ta-nya belum ya? Ta wa ta. Tak disyaratkan menunjukkan makna mukhatab. Ya. Mukhatab. Ya. Misal taktubu, takumu. Saya bacain penjelasan Al-Bayjuri. Bisyarti an takuna lil khitab mutlaqan. Tapi dengan syarat itu menunjukkan makna pihak kedua atau orang yang diajak bicara secara mutlak. Ya, dengan tak. Diawali dengan ta. Anta. Dengan pihak kedua, anta. Namanya orang yang diajak bicara, anda. Entah sendiri, berdua, rame-rame. Laki atau perempuan. Anta taktubu. Anti taktubina. Antuma taktubani. Antum taktubun. Diawali semuanya dengan ta. Nah, ini mutlakon. Secara mutlak, kata Al-Bayjuri, rahimahullah ta'ala. Mana? Wa lil ghaib wa au lil ghaibi ma ta'nisi ifradan au tasniyatan, atau untuk mu'annas, ya ya ini afwan, atau untuk pihak ketiga, atau pihak ketiga bukan kan tadi secara mutlak itu untuk pihak kedua, orang yang diajak bicara mukhatab, atau bisa juga untuk ghaib, untuk yang ghaib pihak ketiga, orang yang dibicarakan, tapi dengan syarat ini ma'atanis mu'annas ifradan mu'annas. Dia, hiya, hiya, hiya taktubu. Zainabu taktubu. Hindun taktubu. Au tasniyah. Atau tasniyah. Kama fi kaulika takumu ya Zaidu. Mana ini? Hindun takumu. Ya, Hindun wa Fatimatu. Hah? Nah. Ya, ya jama'uha qawli anaitu ya fata, yang dikumpulkan oleh ucapkanku anaitu ya fata. Anaitu maknanya adraktu. Ya. Taib. Berikutnya. Haitsu kanat fi ruba'i yutudam. Wa fathuha fi ma siwahu multazam. Ya. Dan huruf-huruf ini semua haitsu kanat fi ruba'i. Nah, fi'il mudhari dan dari fi'il ruba'i itu huruf mudhara'ahnya tudam. Huruf mudhara'ahnya arti fi'il mudhari'nya, huruf mudhara'ahnya ana itu tadi itu mesti didomahkan. Ya, mesti didomahkan. Ya. Artinya ruba'i yang terdiri dari 4 huruf. Ruba'i. Maksud dari ruba'i ai dzi arba'ati ahruf. Sawan kana madi. Ya. Sawan kana madihi sulasiyan mazidan. Ya. Yang dimaksud ruba'i di sini adalah itu fi'il yang memiliki 4 huruf. Apakah itu fi'il madinya sulasi mazidan mazid bi harfin dengan tambahan satu huruf nahu akrama au ruba'iyan mujarradan atau fi'il ruba'i yang mujarrad nahu dahroja yudah riju ya. Maka tudom ya, maka di domahkan fi'il mudhari'nya Ya, fi'il mudhari'nya didhamahkan. Antum mengatakan akrama yukrimu. Ya, farraja yufarriju. Dahraja yudahriju. Nah. Ini rubai baik yang sulasi ya. Sulasi majid bi harfin wahid atau ya, fi'il rubai mujarrad. Fi'il rubai mujarrad. Fa'lala yufa'lilu. Nah. Wa fathuha fi ma siwahu multazam. Dan fi'il mudhari difathahkan huruf mudhara'nya tersebut ya, difathahkan fi ma siwahu pada selain rubai maka multazam. Itu harus. Ya, berarti pada fi'il mudhari fi'il sulasi mujarrad. Ya, daraba yadribu, kataba yaktubu, jalasa yajlisu, nasara yansu, hasuna yahsubu. Lihat semuanya itu ya-nya itu fathah. Ya. Atau fi'il sulasi bi ya, mazid bi harfain dengan tambahan dua huruf jadi lima, ya enggak? Intalaqa yantariku. Ya, ijtama'a bukan yujtami'u, yajtami'u. Ya, atau yang tambahan 6, tambahan 3 huruf. Istakhraja yastaghfir. Istaghfara yastaghfir. Jadi yang nanti didomahkan itu yang cuma 4 huruf. Baik sulasi mazid bi harfin wahid atau rubai mujarrad. Dahraja yudahriju. Fa'ala yufa'il. Qatala yuqatil. Baik. Sudah ya, insyaallah cukup. Nanti kita lanjutkan lagi besok dengan i'rab fi'il. Bab i'rab fi'il. Ya, subhanallahi wa bihamdik, syadallah ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang mau tanya, tafadhalu.